Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamatika 'ilma ya rabbal alamin. Insyaallah kita langsung melanjutkan tafsir As-Sa'di halaman ke-99. Ayat ke-23. Insyaallah ayat ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Kita artikan juga dan kita pahami satu persatu arti dari kata-kata dalam ayat ini. Kita artikan dulu. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian ayat berikutnya 24. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sekarang kita terjemahkan dulu satu persatu. Wa in, wa dan in. Jika kuntum, kamu, fi roibin, dalam keraguan. Roib berarti artinya adalah keraguan. Mimma, min di sini maksudnya terhadap atau tentang. Ma nazzalna, ma artinya apa yang, nazzalna telah kami turunkan, yaitu Al-Quran. Di sini dimaknai telah kami wahyukan. Ala kepada atau di atas abdina, hamba kami, yaitu Muhammad. Maksudnya di sini, jika kamu tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran, fa tu fa, maka itu buatlah atau datangkan, bisuratin, satu surat saja, min mithlihi, dari semisal atau yang semisalnya. Hi di sini kembali ke Al-Qur'an, kembali ke ma sebelum nazalna. Wad'u syuhada'akum, wad'u dan wa dan ud'u, ajaklah, serulah syuhada'akum. Syuhada itu artinya yang menyaksikan, para saksi, para penolong maksudnya. Min dunillah, min dari duni, di sini artinya adalah selain Allah. In, jika kuntum, kamu, shodiqin, orang-orang yang jujur, yang benar. Kemudian ayat berikutnya, fa in lam taf'alu, fa maka, in jika, lam tidak, taf'alu kamu membuatnya, jika kamu tidak dapat membuatnya, walan taf'alu dan lan tidak akan, taf'alu kamu akan membuatnya, tidak akan kamu akan membuatnya, tidak akan kamu bisa membuatnya. Fattaqun nar, ittaqu takutlah, fa maka ittaqu takutlah, peliharalah dirimu annar dari neraka, allati yang waquduha, ada waqud dan juga ada ha. Waqud di sini artinya bahan bakar. Ha di sini kembali ke annar. Annar itu muannas jadi hiya. Bahan bakarnya neraka itu adalah annasu, manusia, wa dan alhijarah, batu. Uiddat artinya disediakan, lil kafirin, li bagi, untuk alkafirin, orang-orang kafir. Baik, setelah kita memahami maknanya satu persatu, sekarang mari kita dengarkan atau mari kita pahami lagi makna dari awal, disertai dengan penjelasan yang tidak saya baca dari As-Sa'di melainkan dari tafsir-tafsir lain insyaallah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Kita insyaallah akan kembali mengambil faedah-faedah dari, seperti biasa, dari tafsir Al-Qurtubi dan juga insyaallah dari tafsir Al-Baydawi insyaallah. dari tafsir Al-Qurtubi jilid pertama untuk ayat ke-23 dan juga insyaallah dari juga jilid pertama. Baik, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan keesaannya dari segi ibadah sebelumnya, ayat ya ayuhan nasu a'budu rabbakum, kemudian mengesakannya dari segi rububiyah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dari segi rububiyah, kemudian juga masih dari segi rububiyah, alladzi ja'alalakumul arda firasha, dan seterusnya. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menantang bagi orang-orang yang masih ragu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada hamba-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian berada di dalam raib. Raib artinya keraguan. Raib artinya syak. Raib adalah keraguan. Keraguan mimma nazalna, terhadap apa yang telah kita atau telah yang telah kami turunkan. Di sini ada kalimat atau ada kata nazalna. Nazalna. Nazala yunazzilu tanzilan. Itu kalau dalam bahasa Arab. Sekarang kita perlu memahami makna dari nazalna, dan juga perlu memahami perbedaan antara nazalna, anzala yunzilu, dan nazala yunzilu. Kan ada nazala yunzilu nuzulan, nuzul ya kan. Kemudian ada juga anzala yunzilu inzalan. Kemudian ada nazala yunazzilu tanzilan. Sangat layak untuk kita fahami makna dari itu semua. Kalau misalnya nazala yanzilu nuzulan, itu dalam bahasa Indonesia kita punya mengenal jenisnya adalah kata kerja transitif atau intransitif, yaitu yang tidak membutuhkan objek. Nazala yanzilu artinya adalah turun, dan turun itu tidak membutuhkan objek, melainkan membutuhkan subjek saja. Nazala yanzilu nuzulan, turun. Berarti kalau nuzul, arti dari nuzul adalah turun. Turun. Kemudian kalau anzala yunzilu inzalan, artinya adalah menurunkan. Begitu juga dengan nazala yunzilu tanzilan. Ini anzala yunzilu inzalan, menurunkan. Kemudian kalau ini nazala yunzilu tanzilan, juga artinya menurunkan. Namun perbedaannya di mana? Perbedaannya di tahap-tahap penurunannya tersebut. Kalau misalnya anzala yunzilu, kita melihat membaca dalam ayat Al-Qur'an misalnya, anzala walladzi anzala ilaikal, anzala. Terus kadang ada nazzalal kitaba nazzala. Dua-duanya maknanya menurunkan. Namun perbedaannya adalah kalau misalnya anzala yunzilu inzal, itu menurunkan secara langsung, jumlah satu paket. Anzala yunzilu itu satu paket. Kalau misalnya nazala yunazilu, itu menurunkan secara munajjaman atau secara berangsur, gradual. Itu bedanya. Bedanya antara anzala yunzilu inzalan dan nazala yunazilu tanzilan. Kalau nazala yunazilu tanzilan, itu menurunkan ayat-ayatnya secara gradual, secara berangsur satu per satu. Ya. Dan Al-Qur'an diturunkan yang ini juga yang ini. Oke, dalam Al-Qur'an kita baca ayat anzala juga ada. Ya. Kemudian kita juga kadang mendapatkan nazala, kadang yunazilu, kemudian kadang tanzilan, ya kan, dalam Al-Qur'an kalau misalnya kita perhatikan. Nah, itu makna-maknanya antara ini dan ini berbeda ya. Walaupun intinya sama, menurunkan. Namun tata caranya, maksud saya, wallah, bukan tata caranya. Maksud saya dari segi keangsurannya itu berbeda. Kalau takbir yang anzala tadi apa? Secara langsung, satu langsung itu mati. Ya, kalau misalnya yang nazala yunazilu itu enggak, melainkan apa? Melainkan secara gradual. Itu diingat. Nah, sekarang di sini wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dan jika kalian dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan secara berangsur-angsur, yaitu Al-Qur'an. Kalau misalnya kitab-kitab lain selain Al-Qur'an, Zabur, Taurat, itu tidak tanzil, tidak dengan cara seperti yang untuk Al-Qur'an. Berbeda. Kalau yang Taurat dan lain-lain itu langsung. Makanya mereka anzalal kitab, anzalat Taurat. Enggak ada nazzalat Taurat, tidak ada. Kemudian nazzalal Injil, tidak ada. Melainkan anzala At-Taurat, ya. Nah, soal nuzul Al-Qur'an, kalau nuzul artinya turun, berarti yang turun adalah Al-Qur'annya. Nuzul Al-Qur'an secara jumlah, ada juga nuzul Al-Qur'an secara munajjaman. Jadi turunnya Al-Qur'an itu dipertanyakan tentang apakah dia turun secara jumlah, yaitu langsung turun semuanya, atau turun secara berangsur. Di situ ada pertanyaan. Apakah Al-Qur'an turun secara jumlah langsung seluruhnya, atau turun berangsur-angsur? Untuk yang ini, peristiwa ini turun. Untuk yang peristiwa kemudian ada turun. Tahun sekian ada turun lagi sebagian. Nah, itu pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab. Pertama, bahwasanya Al-Qur'an dalam ayatnya sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Yaitu bulan Ramadan, pada bulan Ramadan yang unzila, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Perhatikan di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Unzila fihi. Tadi kita tahu anzala yunzilu apa? Menurunkan. Unzila diturunkan. Nah, perbedaannya anzala tadi kita tahu dengan nazala. Kalau misalnya anzala, di sini unzila berarti bentuk pasif, diturunkan secara langsung semuanya. Nah, itu pada saat itu hidup masih? Lagi Itu pada saat bulan Ramadan semuanya. Jadi Al-Quran yang kita pegang ini semuanya itu turun pada bulan Ramadan, ya kan? Kemudian di surat Al-Qadr, Al-Qadr ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu. Sebenarnya kita menurunkan, nah, semuanya Al-Quran. Berarti enggak secara parsial, enggak secara gradual. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, fi lailatul qadr. Nah, berarti kalau di surat Al-Qadr tadi yang nomor pertama, ayat pertama, itu lebih mengkhususkan dari ayat surat Al-Baqarah tadi. Kalau di surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yaitu di bulan Ramadan umum, ini hari apa nih. Nah, kalau misalnya di surat Al-Qadr itu khusus, maksudnya berarti di dalam bulan Ramadan itu ada hari khusus diturunkannya Al-Qur'an secara langsung semuanya global. Itu pada Lailatul Qadar. Berarti enggak semua bulan, enggak di semua hari di bulan Ramadan. Nah, kemudian pertanyaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus 23 tahun kan menjadi rasul. Itu pendapat yang lebih paling kuat. Nah, sekarang Al-Qur'an tersebut apa langsung dihafal kalau gitu sama Rasul? Atau Al-Quran tersebut turun selama 23 tahun tersebut secara gradual, secara berangsur? Nah, dalam hal ini ada, sebenarnya ada tiga madhab, ya. Ada tiga madhab atau kita kerucutkan menjadi dua madhab saja. Madhab pertama itu perkataannya Ibnu Abbas dan mayoritas ulama, bahwasanya Al-Quran itu pertama kali turun dari Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya itu dalam sekali periode. Satu periode diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju Bait Al-Izzah. Bait Al-Izzah yang dinamakan Bait Al-Izzah, dan Bait Al-Izzah tersebut berada di langit dunia. Bait Al-Izzah tersebut berada di langit dunia, berarti belum sampai ke bumi, belum sampai ke dunianya, melainkan di langitnya. Ta'zima lisyanihi 'inda malaikati. Nah, pada saat itu dijaga oleh para malaikat. Kemudian dari langit dunia tersebut diturunkanlah secara berangsur kepada Rasulullah SAW. Jadi pertama tahapnya di langit dunia dulu, ya. Dan diturunkan ke langit dunia itu langsung semuanya. Nah, kemudian barulah secara berangsur diturunkan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun dalam pengutusannya terhadap manusia di muka bumi. Dan itu tergantung sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian semenjak beliau Sallallahu alaihi wasallam diutus hingga wafatnya beliau. Jadi dua tahap tadi. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah 13 tahun, dan pada periode Mekah, ya, tentu saja diberi wahyu surat-surat makkiyah, ya kan. Nah, surat-surat makkiyah tersebut tentu turunnya tidak langsung semuanya dihafal, melainkan berangsur. Kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, dan di Madinah tinggal selama 10 tahun. Makanya beliau Sallallahu alaihi wasallam wafat pada pada usia 63 tahun. Dan mazhab ini datang dari Ibnu Abbas dan juga mayoritas ulama. Kemudian ada juga mazhab lainnya, bahwasanya semua ayat itu langsung turun ke Rasulullah SAW. Langsung turun ke Rasulullah SAW, dan mulai turunnya itu pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian berangsur kemudian setelahnya diturunkan kepada Rasulullah sesuai dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa selama 23 tahun. Sebenarnya pendapat pertama dan kedua ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kalau pendapat pertama itu perbedaannya adalah bahwasannya sebelumnya Al-Quran telah diturunkan ke Bait Al-Izzah. Bait Al-Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Jibril menurunkannya dari Bait Al-Izzah kepada Rasulullah SAW. Adapun mazhab yang kedua, dikatakan bahwasanya mulai turunnya itu di bulan Ramadan, langsung kepada Rasul, itu permulaannya. Kemudian baru diteruskan. Tapi yang lebih tepat memang yang pertama, wallahu a'lam, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disesuai dengan cerita beliau radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga muridnya Al-Baihaqi, murid dari Imam Al-Hakim. Ya, jadi yang lebih rajih bahwasanya Al-Qur'an wallahu a'lam memiliki dua turunan. Ya. Yang pertama, turunnya Al-Quran satu jumlah semuanya dalam sekali waktu itu di Lailatul Qadar di bulan Ramadan menuju ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Itu pertama. Kemudian yang kedua, turunnya Al-Quran yang secara berangsur dari Bait Al-Izzah ke dunia, ya, ke bumi, kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Baik, itu ya. Jadi ulama membedakan antara anzala yunzilu dan nazala yunazilu. Kalau misalnya, jadi mulai sekarang, kalau misalnya kita melihat atau membaca ayat anzala yunzilu itu langsung kita maknai apa? Menurunkan secara langsung semuanya. Kalau misalnya kita membaca ayat nazala yunazilu atau tanzilan, maka kita maknai bahwasanya turun yang dimaksud di sini turun secara berangsur-angsur. Oke. Okay. Secara berangsur-angsur. Itu yang lebih rajih. Kalau misalnya ada yang berpendapat langsung turun kepada Rasulullah, itu pendapat yang batil. Maksudnya turun pada Rasulullah langsung semua dihafalkan oleh Rasulullah, itu pendapat yang batil. Adapun kitab-kitab samawiyah lainnya, yaitu seperti Taurat, Injil, Zabur dan lain-lainnya, maka turunnya itu apa? Ini langsung semuanya. Jadi enggak setengah-setengah turunnya, enggak gradual turunnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan orang-orang kafir di surat Al-Furqan ayat ke-32, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'ana laula nuzila 'alaihil qur'an jumlatan wahidah kadzalika nuthbitu bihi fu'adaka wa ratalnahu tartila. Ntar kita baca Al-Furqan ya. Maaf ini tadi sepertinya ada salah baca. Ya Al-Qur'an bukan Al-Qur'an. Di surat Al-Furqan ayat ke-32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa ratalnahu tartila. Artinya adalah orang-orang kafir, yang dimaksud di kafir di sini siapa? Perbedaan pendapat di antara ulama. Orang-orang kafir di sini dikatakan adalah orang-orang kafir Quraisy, yaitu perkataan Ibnu Abbas yang pertama, dan juga yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir di sini adalah orang-orang Yahudi. Telah berkata orang-orang kafir, laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatun wahidah. Seandainya Al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur ini, seandainya diturunkan satu paket aja gitu. Kadzalik untuk apa? Seperti apa? Sebagaimana yang sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini untuk pendapat yang kedua tadi dikatakan bahwasanya yang berkata dari kaum kufar ini siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi tersebut berkata seperti ini ketika mereka melihat nuzul Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an mufarraqan, yaitu secara berangsur-angsur. Mereka langsung mengkritik. Coba kalau misalnya turunnya sekaligus aja gitu. Sekaligus kayak apa? Kayak apa? Di Taurat kita ya, dulunya. Jadi kita meyakini di sini bahwasanya Taurat itu langsung turun sekaligus ya. Makanya Al-Qurtubi berkata li annal kutubal mutaqaddimata unzilat ala anbiya yaktubun wa yaqra'un. Karena apa? Di sini dibedakan Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya dari segi turunnya tadi. Mempunyai dua step ya. Kemudian ada juga segi lain bahwasanya kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an itu turun pada para nabi yang mana mereka bisa menulis dan bisa membaca. Wal Qur'anu unzila 'ala nabiyyin ummi, dan Al-Qur'an itu turun pada seorang nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, ya kan? Itu berbeda. Itu perbedaan kedua ya, antara kitab-kitab sebelumnya dan kitab Al-Qur'an. Oke. Yang perbedaan ketiga, bahwasanya minal Qur'an an-nasikh wan mansukh. Dalam Al-Qur'an itu terdapat nasikh yang menghapus dan al-mansukh yang terhapus. Beda dengan Injil dan Taurat dan lain-lainnya. Tidak ada dalam Injil, satu Injil itu ada ayat yang menasikh menghapuskan hukum, yang mansukh tidak ada. Melainkan itu khusus dalam Al-Quran saja. Tetapi Al-Quran itu sebagai penghapus untuk seluruh kitab-kitab sebelumnya. Dalam artian hukum-hukum yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu wajib untuk kembali atau ikut dengan hukum dalam Al-Quran. Dan juga dalam Al-Quran, ma huwa jawabun liman sa'ala an umur. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat jawaban-jawaban bagi orang-orang yang bertanya tentang beberapa perkara. Makanya Al-Quran diturunkan secara apa? Secara berangsur. Karena apa? Nanti akan ada peristiwa tertentu. Nanti akan ada orang-orang tertentu bertanya tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid, bertanya tentang haji, kemudian baru turun ayatnya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya tidak ada dari kaum Bani Israel itu secara khusus bertanya apa hukum ini, kemudian turun. Tidak, melainkan sudah ada, langsung semuanya diturunkan dan menjawab semua persoalan pada saat itu, ya. Makanya perbedaan Al-Quran dan juga kitab sebelumnya itu dibedakan. Agar apa? Agar lebih dipahami oleh Nabi dan juga para sahabatnya dan juga kaum muslimin. Dan juga agar apa? Agar lebih mempermudah orang mengamalkannya. Karena jika kita diturunkan Al-Quran secara langsung begitu saja, itu akan mempersulit para sahabat dan juga mempersulit orang-orang untuk masuk Islam. Karena apa? Wah, ini sudah ada konon, sudah ada undang-undangnya langsung semua. Kita harus mempelajari langsung semua. Tidak, melainkan berangsur-angsur dan itu sangat berhikmah. Berhikmah dan juga di antara hikmahnya adalah untuk menetapkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kalau misalnya Rasulullah pada usia 40 tahun diturunkan langsung 40 diturunkan langsung 114 ayat 114 surat kepadanya, oh itu akan beban berat sekali. Wallahu alam, beban manusiawi yang dibebankan kepada Rasulullah itu tidak mampu bahkan Rasulullah. Kecuali kalau Allah memampukannya. Ya kita saja sulit kalau misalnya langsung diwajibkan untuk membaca ayat Al-Qur'an seluruhnya, sulit apalagi untuk menyebarkan dan mengamalkannya. Nah, itu sulit sekali. Dan juga salah satu faedah atau hikmahnya dari menurunkan Al-Qur'an secara berangsur adalah sebagai tantangan untuk orang-orang kafir Quraisy. Kalau misalnya diturunkan langsung semuanya begitu, satu Al-Qur'an kitab turun semuanya dengan beribu-ribu ayat, itu otomatis ya sudah tidak mungkin lagi orang kafir untuk melawan dan mereka lebih akan mengingkari. Dan juga kurang berpikir dari pengingkaran tersebut. Adapun kalau misalnya diturunkan berangsur-angsur satu ayat, tiga ayat misalnya, maka orang-orang kafir kan tertantang. Coba. Oh ternyata nggak bisa. Maka berpikir mereka. Adapun kalau misalnya langsung turun satu Al-Quran, mereka nggak usah mikir, nggak mungkin kita bisa. Ya udah, tetap aja pada pembangkangan. Adapun kalau misalnya berangsur-angsur, mereka akan berpikir. Nanti ada lagi datang berangsur, tertantang lagi berpikir. Lalu berpikir akhirnya masuk Islam. Itu perbedaannya, oke. Nah, kemudian surat apa tadi? Sampai mana tadi? Allazi ja'alakum ardha firasyan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina atas hamba kami. Yani siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Abdina, 'abd. 'Abd itu adalah suatu kata yang maknanya ta'abbud, yaitu tazallul, merendah. Seorang hamba itu wajib untuk merendah di hadapan Rabb-nya. Sebagian ulama berkata, dihikayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, lamma kanatil ibadatu asyraful khisal wa tasammi biha asyraful khotot wa summiya nabiyahu 'abda. Ketika yang namanya ibadah itu adalah semulia-mulia sifat bagi makhluk, maka menamakan diri atau bernamakan diri dengan penghambaan itu adalah semulia-mulia nama. Makanya nama yang disukai oleh Rasulullah apa? Abdullah dan Abdurrahman. Dan Nabi Muhammad SAW disebut Abd. Makanya syahadat wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu bisa, yaitu hambanya dan rasulnya. Karena kemuliaan Nabi itu ada di dua hal. Yang pertama Abdullah, hamba Allah. Dan Abdullah itu semua kaum muslimin adalah Abdullah. Namun ada kemudian ditambahkan oleh Allah satu karakter terbaik, yaitu Rasulullah, kerasulan. Jadi jangan kira menjadi hamba itu tidak mulia. Justru semakin mulia seseorang itu ditunjukkan dengan semakin tinggi penghambaannya dan semakin rendah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semakin merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina, jika kalian berada dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan secara berangsur, nazalna ya kan, atas hamba kami. Abdina di sini dimaknai oleh para ulama menjadi dua makna, maksudnya ada perbedaan antara para ulama dalam kata abdina. Ada abdina di sini katanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang lebih tepat. Dan juga abdina di sini dikatakan oleh sebagian ulama maksudnya adalah seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seluruh hamba Allah yang didakwakan oleh Nabi Muhammad dan memeluk Islam, itu para sahabat dan kaum muslimin. Kalau misalnya, nah di sini berarti artinya jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan berangsur di atas atau terhadap kaum muslimin, fa'tu bisurah, maka datangkanlah satu surat. Surat itu seolah pagar ya kan. Sur itu bahasa Arab artinya adalah pagar, pembatas. Ya. Dan juga nanti setelah ini insyaallah kita akan mengetahui hikmah dari pemisahan surat-surat. Kenapa Al-Qur'an itu tidak satu surat untuk satu Al-Qur'an? Kenapa suratnya sampai 114? Kenapa kok dipotong-potong? Kenapa enggak semuanya langsung aja? Sekian ribu ayat satu Al-Qur'an tanpa adanya surat atau satu surat saja? Nah, di sini justru di sinilah hikmah dari adanya surat. Bahwasanya dengan adanya surat itu orang-orang yang didakwahkan itu tidak akan bosan. Kalau misalnya satu Al-Quran seluruhnya satu surat, itu orang-orang akan bosan, akan merasa bosan. Dan juga kenapa bosan? Karena sama aja, tidak ada perbedaan dan tidak ada fasal atau pemisahan antara satu dengan yang lainnya. Dan dengan adanya surat-surat tersebut, maka akan memberikan motivasi dan semangat kepada para pembacanya atau para penghafalnya. Jika seseorang telah membaca Al-Quran satu surat, maka dia akan merasa lebih layak untuk membacanya surat-surat lain kemudian. Dan juga bagi orang yang menghafal Al-Quran, jika sudah satu surat khatam hafal, maka akan merasa termotivasi untuk menghatamkan atau menghafalkan surat lainnya. Nah, itu berbeda jika misalnya surat Al-Quran satu surat untuk 3000 ayat dan sebagainya. Maka itu tidak akan memberikan motivasi bagi orang-orang untuk menghafal dan untuk membacanya. Seperti sebagaimana jika misalnya kita safar misalnya. Jika kita safar kemudian kita lihat safar kita pada pasir semuanya tanpa adanya keterangan sama sekali, tanpa adanya pemisahan kota, tanpa adanya batas-batas kota, maka kita akan merasa bosan. Bosan sekali. Kita jalan menuju kota lain dan tidak ada batasan, tidak ada apa-apa. Tidak ada jembatan, tidak ada apa-apa. Maka apa yang terjadi? Kita malas untuk safar. Beda urusannya jika misalnya kita jalan safar kemudian nanti ada batasan, ada misalnya pemberhentian, ada juga misalnya kota yang lain kita lewati, kota yang lain kita lewati, desa lain kita lewati. Makanya dari situ kita pahami Al-Quran dipotong-potong dengan surat-surat itu hikmahnya sangat agung ya. Hikmahnya sangat sangat agung. Baik, kemudian wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum fa'tu bi surati mimithlihi, maka datangkanlah oleh kalian surat yang semisalnya. Mimithlihi, hi di sini kembali ke Al-Qur'an, kembali ke Al-Qur'an. Hi di sini kembali ke Al-Qur'an. Atau sebelumnya saya katakan, saya ceritakan di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Hi di sini mimithlihi, hi kan huwa ya. Dia. Nah, hi di sini kembali ke siapa? Kembali ke mana hi di sini? Apakah ke Al-Quran atau ke yang lainnya. Nah, di sini para ulama memiliki beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya mithlihi ini di sini kembali ke Al-Qur'an. Ada yang berpendapat seperti itu, dan itu jumhur ulama seperti Qatadah, Mujahid dan yang lainnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya kembali ke At-Taurat wal Injil, berarti ke kitab lainnya, kitab sebelumnya. Kemudian ada juga mengatakan mithli kembali kepada ini, kembali kepada Nabi. Kalau misalnya kita makna ini, kita lihat tafsir terjemahannya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Itu kalau makna yang pertama. Nah, kalau tafsiran yang kedua dari sebagian ulama, ada yang menafsirkan begini, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Taurat wal Injil. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran, maka buatlah satu surat saja yang serupa dengan apa yang dari Taurat dan Injil. Tentang. Kalau mana yang ketiga, kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi kita, maka buatlah satu surat saja yang serupa dengan Nabi kita. Mengerti? Penjelasan sifat-sifatnya atau? Gini, Nabi kita seorang ummi, yaitu yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maksudnya kalau kamu ragu, wahai orang-orang Yahudi, terhadap apa yang telah kami turunkan terhadap Nabi kita itu Muhammad SAW, maka buatlah satu surat yang berasal dari orang semisal Nabi, yaitu yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Coba buat. Ada nggak di antara orang Yahudi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian membuat seperti ini surat? Satu surat aja. Nah, jadi wallahualam, bisa dikatakan mana yang ini bisa, mana yang ini bisa, tapi yang lebih tepatnya adalah Al-Quran, karena konteks di sini berbicara tentang ayat Al-Quran. Keraguan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang selain Yahudi, kafir, kufar terhadap Al-Quran. Nah, itu tantangan pertama. Fa'tu bisuratin mimithlihi. Tantangan pertama apa? Datangkanlah surat dari yang semisalnya. Semisal Al-Quran coba. Yang mirip dengan Al-Quran dari gaya bahasanya, balaghahnya dan sebagainya. Kemudian tantangan kedua, wad'u syuhada'akum min dunillah. Nah, datangkanlah, ajaklah syuhada. Apa arti syuhada? Di sini artinya adalah apa? Penolong-penolongmu. Nah, sementara ulama di sini ada dua pendapat mengenai syuhada. Maknanya siapa syuhada itu? Syuhada kan jamak dari syahid. Syahid itu orang yang menyaksikan. Nah, makna pertama kata para ulama adalah a'wanukum wa nusara'ukum, yaitu para penolong dan pembantu kalian. Kemudian ada juga al-farra, salah satu ahli bahasa juga mengatakan maksud dari syuhada di sini alihatakum, yaitu sesembahan kalian. Jadi untuk yang syuhada di sini ada dua makna di antara ulama yang berbeda pendapat. Yang pertama, syuhada yang pertama dimaknai apa tadi? Syuhada yang pertama dimaknai sebagai awan, penolong. Kalau misalnya syuhada yang kedua dimaknai alihah, sesembahan. Ya. Nah, ini yang juga Farouk dia katakan jumhur mayoritas hampir semua ulama mengatakan yang ini, penolong. Jadi tantangan yang kedua. Tapi bisa saja dua-duanya benar bagaimanapun. Tantangan yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala menantang untuk membuat surat, buat surat. Ayo coba. Kemudian tantangan kedua, kalau misalnya yang bisa. Kalau misalnya kalian berusaha membuat surat, maka panggillah. Panggil semua yang menolong kalian. saksi biar mereka bersaksi. Nah di sini bisa artinya menolong, bisa artinya sesembahan. Gini, kalau misalnya kalian ragu sama Al-Quran kita, maka bikin surat yang seperti surat Al-Quran dan panggil rob-rob atau panggil sesembahan kalian dari patung-patung itu, panggil, atau dari dukun-dukun itu, panggil semua, panggil semua yang kalian sembah supaya bersaksi mana yang lebih benar, buatan kalian atau kalam Allah. Dan mana yang dikatakan oleh Al-Qurtubi yang paling tepatnya, bahwasanya begini maknanya. Ayo kalian buat surat seperti itu dan minta pertolongan dengan siapa yang kalian temukan dari ulama-ulama kalian. Ulama pada saat itu ulama bahasa. Ulama bahasa. Dan ulama-ulama kalian tersebut datangkan, hadirkan mereka untuk melihat apa yang kalian buat. Nah kalau misalnya orang-orang Yahudi tersebut atau orang-orang kufar tersebut, mereka membuat surat, ya, misalnya membuat surat, kemudian ulama-ulama bahasa Arab mereka undang datang untuk melihat, menonton siapa di sini yang lebih benar, kalam Allah atau perkataan yang buatan mereka yang menandingi kalam Allah. Maka justru apa nanti jadinya? Justru ulama-ulama bahasa itu akan memeluk Islam jadinya. Iya, karena akan menyaksikan sendiri mukjizat Al-Qur'an dari segi bahasa. Makanya Allah tantang. Datengin semuanya, ayo. Berani enggak? Kalau misalnya emang ente itu pada jujur. Kalau emang kalian semua wahai orang-orang kafir, kalian semua memang jujur dan merasa memang benar, ya udah, buat satu surat ditantang. Nah, satu surat itu kan kalau dalam Al-Qur'an surat paling minimal itu surat yang Al-Kautsar, 3 ayat saja. Ayo buatlah 3 ayat saja. Yang paling minimal enggak apa-apa, poin di sini umum. Mau yang paling minimal silakan, mau yang paling panjang silakan. Ditantang sama Allah. Tantangan kedua, tantangan yang lebih menggelegar. Datengin semuanya. Nah, seperti misalnya orang, kita menantang orang, ayo, bisa apa ente? Lawanannya, gitu, misalnya. Kemudian datengin semua pasukan ente. Nah, itu kan seperti, wah, lebih menantang lagi kan? Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala menantang makhluknya, yang tidak mungkin, jikapun makhluk tersebut akan melakukan, itu tidak akan mungkin berkuasa makhluk tersebut. Kayak Allah Subhanahu Wa Taala dengan keagungannya setelahnya berfirman, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ini sangat menghancurkan sekali ayat ini. Fa artinya maka. In artinya adalah jika. Fa in lam taf'alu, dan jika. In di sini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya keraguan-keraguan terhadap objeknya. Nah, jika, tapi jika kalian belum apa enggak melakukannya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya. Nah, tapi di sini in yang asalnya, kalau jika kita kan, jika kita mengatakan kalau atau jika atau seandainya, itu merupakan apa? Keraguan-keraguan, ya kan? Tetapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala bukan keraguan-keraguan, melainkan apa? Tahqiq, bahwasanya yakin akan enggak bisa. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak bisa, tidak akan membuatnya atau belum membuatnya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa membuatnya. Sekarang uslub ini perlu kita pahami. Lam taf'alu dan lan taf'alu, bedanya cuma lam dan lan. Bedanya cuma apa? Dua huruf, mim dan nun, ya kan? Ya enggak? Bedanya cuma mim dan nun, perhatikan. Lam taf'alu dan lan taf'alu. Lam dan lan, bedanya di mim dan nun, harokatnya sama, yaitu enggak berharokat, yaitu apa? Mati hurufnya. Kalau kita pahami lan dan lam, maknanya apa? Kehebatan Al-Quran kan, dengan perbedaan huruf saja, dengan perbedaan huruf saja itu menakutkan dan memberikan makna yang benar-benar yang bisa kita tafsirkan. Lam dan lan, lam dan lan, mim dan nun bedanya. Kalau lam artinya belum, kalau lan artinya tidak akan, dua-duanya negatif ya. Kalau belum berarti menunjukkan penafian perbuatan di masa lampau. Iya kan? Saya belum mandi nih. Oh, berarti penafian perbuatan mandi di masa lampau, sampai sekarang berarti belum. Nah, jadi lam di sini lam taf'alu, kalian belum melakukan. Ya kan? Belum melakukan berarti apa? Pada masa lampau tidak bisa, sekarang tidak bisa. Ya. Dan jika kalian tidak bisa atau belum bisa melakukannya, membuatnya, walan taf'alu. Dan kalian tidak mungkin bisa melakukannya. Lam di sini apa? Tidak akan bisa membuatnya. Coba lihat. Beda ini doang. Tetapi menunjukkan apa? Ini masa lampau dan sekarang mereka tidak bisa menandingi Al-Quran. Seterusnya tidak bakal bisa menandingi Al-Quran. Kalau misalnya kita tadaburi petikan dari dalam ayat 24 ini, masya Allah, kita dapatkan lam dan lan, bedanya cuma mim dan nun. Mati dua-duanya. Nah, tapi di dalam itu tersirat kebalawahan yang sangat tinggi, kesastraan yang sangat tinggi. Jika kamu gak bisa dan kamu gak mau bisa, fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Itu nanti kita artikan. Sekarang kita maknai dulu. Bukan secara zat Al-Quran saja, maksudnya bisa juga hukum syar'i. Jika seseorang, jika kamu ragu terhadap hukum syar'i yang telah Allah turunkan kepada hambanya, maka ia datangkan hukum lainnya selain hukum syar'i, ya. Sebaik aja hukumnya selain hukum syar'i, ya. Dan juga buat konferensinya. Kalau misalnya kalian merasa benar, lebih benar daripada Al-Quran, daripada hukum syariat. Kemudian dia fa'ilun taf'alu, kalau kamu belum bisa membuat yang semisal hukum syar'i itu, dan juga kalian gak bakal bisa menandingi hukum syar'i, maka siap-siap di neraka. Dan itu ini kalau misalnya di mana itu? Teguran untuk orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Jadi kita menafsirkan di sini bukan hanya tekstual saja, melainkan mari kita lihat wakil sekarang, realitas sekarang. Kalau seseorang tidak percaya dengan syariat Allah, kemudian menggantinya dengan syariat duniawi, dengan syariat buatan manusia, maka buatlah, coba, ditantang oleh Allah, buat syariat yang tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, tetapi ayat-ayat konstitusional. Buat. Nah, kalau misalnya kamu ternyata gak bisa membuat yang seperti syariat tersebut dari segi maslahat, dari segi fleksibilitas dan lain-lain, dan kalian gak bakal bisa, gak bakal bisa satu surat pun. Makanya dalam undang-undang itu kan ada yang namanya pasal, ada yang namanya ayat. Pasal itu seolah surat, ayat itu ayat. Ya. Tapi apa bisa? Satu pasal aja. Bisa atau enggak menandingi misalnya qul huwallahu ahad gitu aja? Enggak bisa dan tidak akan bisa. Maka fattaqun nar, maka peliharalah diri kalian, peliharalah diri kalian dari an-nar, neraka. Neraka yang dimaksud api ya, neraka maksudnya. Fattaqun nar allati, maka pelihara kalian, awas, diawasi diri kalian dari neraka. Allati yam waquduha, waqud artinya bahan bakarnya. Nyaha di sini kembali ke an-nar, neraka. Bahan bakarnya annas, manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Nah, sekarang kita maknai maksud dari manusia di sini. Kita punya umum dan kita punya khusus. Kalau annas di sini alif lam, dimaknai alif lam al-jinsiyah, maka berarti semua jenis manusia dong. Dan itu enggak. Enggak semua manusia masuk neraka ya kan. Kalau misalnya alif lam di sini dimaknai alif lam ahdiyah, maka ini lebih tepat. Berarti annas di sini lafalnya umum. Ya. Karena memang nas itu jamak sebenarnya. Tidak ismu jamak ya. Isim yang mengisyaratkan kemajmuan. Tetapi yang dimaksud di sini bukanlah manusia yang umum, melainkan khusus. Melainkan manusia khusus, yaitu orang-orang yang memang dimasukkan ke neraka. Ya, jadi tidak semua orang manusia itu dimasukkan ke neraka. Tetapi yang dimaksud di sini manusia di sini bukan semua, kalau semua termasuk nabi, kalau aku bilang enggak. Tetapi manusia di sini adalah manusia yang memang telah berbuat dosa atau kekufuran, kemudian dimasukkan di dalamnya. Nah, manusia ini dijadikan bahan bakar, na'udzubillah. Dijadikan bahan bakar. Bayangkan saja jika misalnya tangan kita dijadikan bahan bakar. Kalau otomatis kalau bahan bakar itu dari awal dibakar sampai pertengahan terus berhabisan. Na'udzubillah. Nah, kamu itu manusia. Waquduhan nasul hijarah. Al-hijarah, bebatuan. Hijarah jamak dari hajar, ya kan? Jamak dari hajar. Sekarang hijarah apa? Batu apa yang dimaksud? Ada dua penafsiran ulama batu yang dimaksud. Dua penafsiran ulama. Penafsiran pertama, hijar dari hijarah atau dari batu ini. Yang pertama kibrit. Nah, yang kedua adalah asnam. Kibrit artinya apa? Batu belerang. Kalau misalnya asnam, apa asnam? Bukan, asnam itu patung. Asnam adalah patung. Jadi ada dua makna yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah hijau kibrit, yaitu apa? Belerang. Yang kedua adalah batu yang dibuat untuk dijadikan patung dan sesembahan. Mana yang lebih sahih? Dan ini berkaitan dengan akidah, dan juga kita membutuhkan beberapa periwayatan dari salaf tentang hal ini. Dan memang ada. Dan yang dirojikan oleh mayoritas ulama adalah kibrit, batu belerang. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Al-Farra dan lain-lainnya. Abdullah bin Mas'ud. Batu belerang. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwasanya waqud atau bahan bakar di neraka dengan adanya pengungkapan dari Allah di sini itu tidak membatasi cuma manusia dan hijarah saja. Mereka mungkin ada yang lain dan kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Oke, yang pertama adalah hijarah kibrit kata para ulama, dan itu mayoritasnya jumhur sebagaimana dirajikan oleh Al-Qurtubi dan juga Ibnu Katsir. Hijarah atau kibrit al-aswad, yaitu batu belerang hitam, dari Ibnu Mas'ud dan Al-Farra. Nah, kenapa dengan batu belerang hitam? Karena batu belerang hitam itu memiliki kekhususan yang tidak terdapat pada batu-batu lainnya. Yang mana kekhususan tersebut mencakup di dalamnya 5 jenis azab. 5 jenis azab, 5 jenis siksaan, 5 jenis keburukan. Na'udzubillah. Yang pertama suratul ittiqad. Yang pertama jenis azab dan jenis kengerian dalam batu belerang hitam tersebut adalah cepatnya terbakar. Cepatnya terbakar. Kemudian azab atau jenis kedua, azab kedua yang tidak terdapat dalam batu-batu lainnya adalah nadhnul raiha, yaitu busuknya baunya. Jadi cepat terbakar, mudah terbakar, dan cepatnya menyambar karena cepat terbakar, dan juga busuknya baunya. Kemudian yang ketiga adalah kasratul dukhan, banyaknya asap. Wah, jadi kacau sekali. Cepat tersebar, cepat terpantik, bau busuknya, asapnya banyak. Itu kan lengkap sekali. Dengan banyaknya asap menunjukkan apa? Mudahnya baunya tercium. Kemudian yang keempat, syiddatul irtisaq bil abdan. Kuatnya nempelnya di tubuh. Nempel, kuat untuk nempel di tubuh. Na'udzubillah. Jadi sekali nempel itu benar-benar seperti plastik misalnya. Ketika kita plastik yang terbakar, ya, kita pegang yang mudah meleleh, itu kan nempel dia. Lebih-lebih ini menjadi bahan bakar, kemudian jika manusia dicemplungkan ke dalamnya itu na'udzubillah. Kemudian yang kelima, kekuatan panasnya jika sudah memanas. Kan panas sekali itu yang namanya bahan bakar batu belerang, menjadi benar-benar panas. Dia mudah terbakar dan cepat panas. Na'udzubillah. Oleh karena Imam Al-Qurtubi berkata, "Walaisa fi qawlihi ta'ala wa quluha an-nas wal hijarah dalilun 'ala anna laisa fiha ghairu an-nas wal hijarah." Dan tidaklah di dalam perkataan wa quluha an-nas wal hijarah dalil bahwasanya tidak ada di dalamnya selain an-nas dan hijarah, tidak. Melainkan di dalam rangka itu ada selain manusia dan bebatuan. Kemudian dikatakan di terakhirnya, "U'iddat lil kafirin." Dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Kalau kita lihat zahirnya di sini, uiddatul kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir, disediakan bagi orang-orang kafir. Zahirnya kita lihat apa? Oh, berarti yang masuk neraka orang kafir doang. Iya enggak? Berarti ini kan tersedia bagi orang-orang kafir. Oh, berarti bagi orang-orang yang tidak kafir, yang beriman, berarti enggak masuk neraka. Dan ini salah. Tetap orang-orang yang beriman dengan dosanya dimungkinkan masuk neraka. Disebabkan apa? Disebabkan ada dalil-dalil lain jumlahnya terlalu banyak. Ancaman-ancaman neraka pada orang-orang ini, orang itu, orang ini, karakter itu, ya kan. Tetapi bedanya orang-orang kafir dan orang-orang non-kafir, yaitu orang-orang mukmin, bedanya orang-orang mukmin yang masuk ke neraka itu dengan izin Allah, dengan rahmatnya akan mendapatkan syafaat, disebabkan juga atas apa? Atas keimanan mereka. Meskipun keimanan mereka sedikit, selama mereka tidak berbuat kemusyrikan dan kekufuran. Ya. Karena orang-orang mukmin itulah yang akan mendapatkan syafaat. Adapun orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan syafaat. Dan juga dengan perkataan wa'idatul kafirin yang disediakan bagi orang-orang kafir, ini menunjukkan bahwasannya neraka itu sudah ada sejak ayat ini diturunkan. Ya. Sekarang neraka sudah ada. Karena apa? U'iddat, dipersiapkan, disediakan. Dan juga di dalil lain, Nabi SAW telah melihat neraka dan juga telah melihat surga. Menunjukkan apa? Neraka dan surga adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Jadi kalau misalnya sebagian orang meyakini surga dan neraka itu belum diciptakan kecuali nanti, nah ini keyakinan yang bohong. Hah? Ada yang berkeyakinan kayak gitu. Loh, ada yang lebih parah malah. Ada yang lebih parah, surga dan neraka itu sebagai ancaman saja. Ya, ada yang lebih parah dari itu. Orang-orang liberal Mereka sebagian mengatakan seperti itu, walaupun tidak semuanya. Sebagian mengatakan seperti itu, bahwasanya neraka itu hanyalah sebuah metode, sebuah sifat karakter yang dimasukkan ke dalam metode menakut-nakuti saja, sehingga orang-orang berbuat baik dengan ada yang ancaman itu. Ketika udah mati kemana? Eh, nggak tahu. Lebih buruk dari Mu'tazilah itu. Lebih buruk dari Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, mereka masih meyakini ada neraka dan surga. Namun mereka meyakini adanya manzilah bain manzilatain. Enggak jelas ya. Tapi kalau misalnya mereka ini orang liberal, mereka wallahualam apa maunya, mereka meyakini mereka tidak merasa yakin dengan adanya surga dan neraka. Namun ketika ditanya kemana mereka nanti kembalinya kalau setelah wafat, ya enggak tahu. Bahkan sebagian orang liberal dan atau mungkin mayoritasnya itu mengingkari azab kubur. Jadi sebenarnya liberalisme itu adalah ateisme tingkat ateisme dalam tubuh agama gitu. Ya. Ateisme dalam tubuh agama atau berjubah agama. Baik. Begitu saja dalam kajian tafsir ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan yang akhwat untuk membaca sendiri tafsir As-Sa'diyah. Ana tidak membaca. Jadi metode mengajar ana untuk tafsir As-Sa'diyah ini, walaupun kita mempunyai kitab terjemahannya, justru itu kita membaca sendiri-sendiri ya. Karena sudah bisa membaca bahasa Indonesia, alhamdulillah kita kan. Jadi kita membaca sendiri-sendiri. Adapun kalau misalnya ana mengajarnya, ana mengambil dari referensi lain, yaitu tiga kitab tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baidawi, dan tafsir Al-Qurtubi. Dan juga tadi ana mengambil dari kitab yang namanya Mabahith fi Ulumil Quran. Itu kalau misalnya ada di antara ikhwan atau akhwat yang mau mempelajari ulum Al-Quran, itu mulailah dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Terjemahannya ada Pengantar Ilmu Studi Al-Quran karya Manna Al-Qotton. Pengantar Ilmu Studi Al-Quran karya Al-Manna Al-Qotton itu dijual dari Pustaka Al-Kautsar, diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Zulfidar AKH juga ada. Itu bagus, bagus sekali itu kitabnya. Bagus sekali kitabnya dan penerjemahannya juga bagus. Insyaallah itu sangat direkomendasikan bagi yang ingin mempelajari tentang ilmu Al-Quran. Ilmu yang sebenarnya wajib bagi manusia, bagi muslim untuk mempelajarinya. Wajib sebenarnya. Nah, jadi itu metode ana dan mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang tadi disampaikan. Yang disampaikan itu tidak ada di dalam tafsir As-Sa'di. Tidak ada di dalam tafsir As-Sa'di. Kalau tafsir As-Sa'di itu tafsir ringkas dan mudah untuk kaum awam juga mudah, tinggal membaca benar-benar, difahami benar-benar, itu insyaallah akan paham. Adapun yang tadi disampaikan itu semua tidak ada dalam tafsir As-Sa'di. Dan metode ana berbeda dengan metode yang ana ajarkan di Bulughul Maram nanti ya. Jadi metodenya berbeda. Dan ana pikir insyaallah hal yang seperti ini sangat bermanfaat. Antum punya kitabnya, membaca sendiri, kemudian kita di sini kajian, mendapatkan hal-hal yang baru, ringkasan dan ikhtisor, dan juga pengambilan faedah-faedah dari kitab-kitab lain. Yang sejujurnya hal tersebut justru sebenarnya jarang antum temukan di kajian-kajian tafsir sejujurnya. Kalau misalnya sebagian dari kalangan kita apa membahas kitab tafsir hanya membaca dan menjelaskan singkat tanpa mengambil faedah dari kitab-kitab lainnya, sehingga ya cuma itu-itu aja. Padahal sebenarnya Al-Qur'an kalau misalnya kita pahami tadi ayat ke-23 saja, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina, kalau misalnya kita membaca kitab-kitab tafsir lainnya, itu kita akan mendapatkan mungkin kalau dikumpulkan bisa aja dari satu buku 100 halaman mendapatkan faedah dari ayat ke-23 ini aja bisa. Karena apa? Karena para mufassirin, karena tafsir As-Sa'di perlu diketahui itu tafsir yang sangat ringkas, sangat mudah. Kalau misalnya kita mau melihat ke kitab-kitab yang lebih besar lagi, dan ini kitab bukan kitab besar sebenarnya, kitab-kitab yang menengah atau kitab-kitab yang besar, itu kita akan menemukan jutaan faedah dari satu ayat saja. Okay. Jadi karena itu saya tidak membaca tafsir As-Sa'diyah di sini, membaca secara harfiah semuanya, melainkan saya mengambil dari kitab-kitab lainnya, dan itu insya Allah akan bermanfaat bagi semuanya insya Allah. Taib, untuk tafsir As'adi kita sudahi. Ada baik gimana Rek? Langsung ke Bulughul Maram. Bulughul Maram atau usul salah? Usul salah.